Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengingatkan faedah penting yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, di antaranya terkait dengan hukum seseorang yang menikah dengan tujuan untuk menceraikan istrinya. Telah kita jelaskan bahwa dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat di antara mereka, dan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah pernikahan seperti itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan secara syar'i, berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, kata Syekh, adalah karena pernikahan seperti itu mirip seperti pernikahan mut'ah, pernikahan yang menjadi syiar orang-orang Syiah, pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian alasan yang kedua adalah pernikahan seperti itu juga mirip pernikahan tahlil. Telah kita jelaskan definisi pernikahan tahlil dan termasuk pernikahan yang terlarang dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah karena pernikahan tersebut terkandung di dalamnya unsur penipuan terhadap wanita yang dinikahi dan juga terhadap keluarganya. Kalau seandainya seorang wanita mengetahui bahwa dia dinikahi dengan tujuan untuk ditalak atau diceraikan, tentunya dia tidak akan ridho dengan tujuan seperti itu. Demikian halnya dengan keluarganya. Demikian faedah penting secara global yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau, yaitu terkait dengan hukum seorang suami yang menyerahkan zakat kepada istrinya atau kepada kerabatnya yang lain. Pertanyaan tentang hukum seorang suami yang memberikan zakat mal kepada istrinya sendiri atau kepada kerabat yang lainnya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah hal tersebut diperbolehkan secara syar'i atau tidak? Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau, al-qa'idatu fi dhalik anna kulla qaribin tajibu nafaqatuhu 'alal muzakki. Kata beliau, kaidah yang berlaku dalam hal ini ya, sebagai mukaddimah, beliau menyebutkan sebuah kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, bahwa setiap kerabat yang wajib untuk dinafkahi oleh muzaki, ya, muzaki itu artinya orang yang hendak membayar zakat, diistilahkan dengan muzaki dalam bahasa Arab. Kata beliau, setiap kerabat yang wajib dinafkahi oleh seorang muzaki, oleh seorang muslim yang hendak membayar zakat, fa'innahu la yajuz an yadfa'a ilaihi minaz zakat, maka tidak boleh bagi muzaki tadi untuk menyerahkan zakat kepadanya. Ma yakunu sababan li raf'in nafaqah anhu, yang menjadi sebab gugurnya kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Ya, ini alasannya. Sebuah kaidah yang diakui oleh para ulama, bahwa setiap kerabat yang wajib dinafkahi oleh sang suami, maka tidak boleh bagi suami tersebut untuk memberikan zakat kepadanya. Semua pihak yang wajib dia nafkahi, baik seorang istri misalnya, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri tidak boleh menerima zakat dari suami. Atau anak-anaknya juga demikian, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Berarti anak-anaknya tidak boleh menerima zakat dari bapaknya. Atau kedua orang tuanya juga demikian. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa orang tua juga termasuk pihak yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari anaknya ketika mereka tidak mampu untuk mendapatkan nafkah, atau ketika mereka tidak memiliki penghasilan. Maka sang anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka semua pihak tadi tidak diperbolehkan untuk menerima zakat dari orang tersebut. Dan beliau jelaskan alasannya, karena kata beliau, hal itu menjadi penyebab gugurnya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian ulama juga telah menjelaskan bahwa kaidah tadi berlaku untuk berbagai permasalahan, ya, tidak hanya terkait dengan pembayaran zakat saja, namun untuk semua kewajiban dalam bentuk mengeluarkan harta. Berlaku untuk semua kewajiban seorang muslim dalam bentuk mengeluarkan harta. Ya, sebagai contoh misalnya terkait dengan pembayaran kafarah, kafaratul yamin, kafarah sumpah, hukumnya juga sama. Atau terkait dengan pembayaran fidyah, juga demikian. Tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak yang wajib untuk dinafkahi. Atau misalnya terkait dengan pembersihan harta dari uang riba, maka tidak boleh menyerahkan uang riba kepada kerabat-kerabat yang wajib untuk dinafkahi. Riba, kata para ulama, harus disalurkan untuk fasilitas-fasilitas umum, seperti untuk pembangunan jalan umum misalnya, atau pembangunan jembatan misalnya dan lain sebagainya. Sehingga kaidah tadi sekali lagi berlaku untuk semua kewajiban dalam bentuk mengeluarkan harta. Kemudian kata beliau, amma idza kana al-qarib la tajibu nafaqatuhu kal-akh. Perincian berikutnya kata beliau, adapun apabila kerabatnya tersebut bukan termasuk pihak yang wajib untuk dinafkahi kal-akh, seperti misalnya saudara laki-laki. Ya, kita tahu saudara laki-laki tidak ada kewajiban untuk mendapatkan nafkah dari kita. Kita tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada saudara laki-laki kita. Fa fi hadhihi al-hal, maka dalam kondisi demikian yajuzu daf'uz zakati ilal akh, maka boleh menyerahkan zakat mal kepada saudara laki-laki tadi. Idza kana min ahli zakah, ya, dengan syarat apabila dia termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dia masuk kategori golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa di sana ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakatul mal. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Jumlah totalnya ada 8 golongan. Yang pertama orang-orang fakir. Yang kedua orang-orang miskin. Ya, kedua pihak ini tidak memiliki nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ulama menjelaskan bahwa orang fakir itu kondisinya lebih susah daripada orang miskin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang fakir pada urutan yang pertama, lil fuqara wal masakin. Yang ketiga, wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang baru saja masuk Islam. Wal amilina 'alaiha. Yang keempat adalah para amil zakat yang ditunjuk oleh penguasa kaum muslimin. Wa fir riqab. Yang kelima adalah para budak yang hendak membebaskan diri. Maka mereka berhak untuk menerima zakat mal dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Kemudian berikutnya yang keenam, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah. Yang ketujuh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahid fi sabilillah. Nah, termasuk di antaranya kata para ulama, para penuntut ilmu agama, para penuntut ilmu syar'i. Mereka juga termasuk pejuang fi sabilillah. Namun dengan syarat mereka benar-benar fokus dalam menuntut ilmu agama. Benar-benar konsentrasi dalam menuntut ilmu agama. Tidak kemudian memiliki ma'isyah atau pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tidak demikian. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia bukan termasuk fisabilillah. Ya, seorang santri yang benar-benar fokus dalam menuntut ilmu agama, tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Wabni Sabil. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Sehingga kesimpulannya, boleh memberikan zakat kepada kerabat sendiri, ya, dengan syarat yang pertama, dia bukan termasuk kerabat yang wajib untuk dinafkahi. Ini syarat yang pertama, dan telah kita sebutkan contohnya. Misalnya saudara laki-laki, paman atau bibi, atau yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, dia masuk kategori 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat mal. Ya, jadi misalnya saudara laki-laki kita yang sedang menanggung sekian banyak hutang misalnya, maka dia termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat mal. Dan di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah kisah yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dahulu beliau pernah menerima sedekah atau zakat dari suaminya sendiri, Abdullah bin Mas'ud. Nah, benar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menerima sedekah dari istri beliau sendiri, yang bernama Zainab kalau tidak salah, atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang miskin, sahabat yang fakir. Sehingga Zainab yang saat itu memiliki harta yang berlebih hendak melakukan sedekah. Kemudian bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, apakah diperbolehkan untuk melakukan sedekah kepada suami sendiri? Nah, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan kepada kerabat sendiri maka akan mendapatkan dua pahala, al-qarabah wa shadaqah, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dia akan mendapatkan pahala yang pertama karena membantu kerabat sendiri, wasodakoh. Pahala yang kedua karena dia telah memberikan sedekah kepada kerabatnya sendiri. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, sodakotun wasilatun, seseorang yang bersedekah untuk kerabat sendiri, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahmi. Sehingga pahala yang diberikan kepada kerabat sendiri atau pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bersedekah meliputi dua pahala tadi. Lebih besar pahalanya daripada memberikan sedekah kepada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau melanjutkan penjelasannya di sini. Kadzalika aidan law kana lil insani aqarib. Demikian halnya dengan seseorang yang memiliki kerabat. Dalam arti kerabat yang wajib untuk dinafkahi. Lakin 'alaihim duyun. Akan tetapi mereka dalam keadaan terlilit hutang. Seorang kerabat yang wajib untuk dinafkahi dalam kondisi dia menanggung hutang. Nah, bagaimana hukumnya? Bolehkah kita menyerahkan zakatul mal kepadanya? Kata beliau, fayajuzu qada'u duyunihim. Maka boleh melunasi hutang mereka, yakni dengan memberikan zakat kepada mereka, walau kana al-qaribu aban au ibnan au bintan au umman, meskipun kerabat tersebut adalah bapaknya, putranya, putrinya atau ibunya sendiri, maka boleh. Dalam kasus seperti ini diperbolehkan bagi kita untuk menyerahkan zakatul mal kepada mereka, sehingga ini termasuk pengecualian, termasuk pengecualian. Bapak kita misalnya termasuk pihak yang wajib untuk dinafkahi oleh kita, namun ternyata dia sedang terlilit hutang yang cukup banyak misalnya, maka boleh bagi kita untuk menyerahkan zakatul mal kepadanya, ya. Namun dengan syarat, kata beliau, madama hadzal dain alladhi wajaba alaihim laisa sababuhu taqsir fin nafaqah, dengan syarat selama pelunasan hutang ini tidak membuat terabaikannya nafkah bagi mereka, sehingga mereka dikasih zakatul mal untuk melunasi hutang dan nafkahnya tetap jalan. Begitu. Dua-duanya tetap diupayakan. Atau mungkin anak kita yang menanggung hutang sangat banyak, maka boleh kita memberikan zakatul mal kepadanya dalam rangka untuk melunasi hutangnya. Namun dengan syarat tadi, hal tersebut tidak kemudian menggugurkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Nafkah tetap jalan. Jangan sampai kemudian mengurangi jatah nafkahnya, apalagi berhenti secara total, tidak kemudian memberikan nafkah sama sekali. Maka kalau tujuannya seperti itu, tidak diperbolehkan, karena statusnya dia termasuk 8 golongan yang berhak untuk menerima zakatul mal. Dia seorang gharim, termasuk al-gharimin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, termasuk orang-orang yang menanggung hutang. Sehingga dalam kondisi demikian diperbolehkan, dan termasuk pengecualian dari kaidah yang telah kita sampaikan tadi. Dan kita tahu bersedekah, baik sedekah yang hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah kepada kerabat sendiri, memiliki nilai pahala yang sangat besar, melebihi pahala sedekah yang diberikan kepada orang lain yang statusnya bukan termasuk kerabat kita. Sehingga kalau seandainya ada di antara kerabat kita yang kondisinya seperti itu, maka hendaknya diutamakan, karena pahalanya lebih besar. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa lafaz zakat ini terkadang disebut dengan sodakoh, baik dalam Al-Quran maupun hadis, sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak untuk menerima zakatul mal. Innamas sadaqat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah sedekah-sedekah itu, ya ini maksudnya sedekah-sedekah wajibah, sedekah-sedekah yang hukumnya wajib. Karena sedekah terbagi menjadi dua, sedekahun wajibah, sedekah yang hukumnya wajib, contohnya adalah zakatul mal, dan yang kedua adalah sedekahun mustahabbah, sedekah yang hukumnya sunnah, yakni sedekah-sedekah biasa, infak, hibah, sedekah hadiah atau yang semisalnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian beliau di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyebutkan sebuah contoh kejadian yang membolehkan bagi seorang bapak untuk memberikan zakatul mal kepada putranya. Yani ketika putranya mengalami kecelakaan dan membuat kendaraan orang lain rusak berat, sehingga konsekuensinya dia menanggung hutang yang cukup banyak, maka kata beliau boleh bagi sang ayah untuk memberikan zakatul mal kepadanya, karena statusnya sebagai al-gharim, sebagai pihak yang menanggung hutang. Namun dengan syarat tadi, beliau tegaskan sang ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Jangan kemudian mengurangi jatah nafkahnya kepada anak tersebut, ya apalagi kemudian menghentikan nafkahnya secara keseluruhan. Kalau demikian kondisinya, maka tidak diperbolehkan. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.